Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mabu'unsi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salikin dan kita masih berada di bab tentang masalah ju'alah wal ijarah, akad ju'alah dan akad ijarah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa ada beberapa perbedaan, ada tiga perbedaan antara ju'alah dengan ijarah. Berikutnya kita akan membaca beberapa poin yang disampaikan oleh penulis Imam Abdurrahman bin Sa'di, Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wal ju'alatu awsa'u minal ijarah, li'annaha tajuzu ala a'malil qurab, wa li'annal amala fiha yakunu ma'luman wa majhula. Ju'alah lebih luas cakupannya dibandingkan ijarah, karena ju'alah diperbolehkan ala a'malil qurab, untuk amalan al-qurab, amalan ibadah. Wa li'annal amala fiha yakunu ma'luman wa majhula. Dan amal dalam ju'alah itu, dan aktivitas atau tugas dalam ju'alah itu bisa maklum dan bisa majhul. Bisa jelas dan bisa tidak jelas. Wa li'annaha 'aqdun ja'izun bi khilafil ijarah. Di samping itu, ju'alah adalah akad yang jaiz, berbeda dengan ijarah yang merupakan akad lazim. Ju'alah lebih luas cakupannya dibandingkan ijarah dari tiga sisi yang boleh disebutkan. Pertama, ju'alah bisa dipakai akad ini untuk mewakilkan seseorang pada amal ibadah. Seperti an-niyabah, menggantikan posisi orang ketika melaksanakan haji atau umroh, atau termasuk diantaranya adalah meruqyah orang lain. Ada sebuah peristiwa yang ini pernah dialami oleh beberapa sahabat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah satu ketika serombongan sahabat pulang dari safar. Kemudian beliau atau mereka mampir di sebuah kampung dan minta izin untuk menginap di kampung itu. Namun ternyata warga kampung tidak setuju dan pemimpinnya menolak. Akhirnya mereka pun keluar dari kampung itu dan membuat tenda di luar kampung. Kemudian mereka istirahat di situ. Kemudian tiba-tiba datang utusan dari kampung itu bahwa kepala kampung, mungkin bisa kita sebut sebagai Pak Dukuh, ya, dia tersengat binatang. Mungkin tersengat kalajengking atau digigit apa begitu. Akhirnya mereka bingung karena sudah berkali-kali diobati, ternyata nggak sembuh-sembuh. Kemudian masyarakat kampung itu usul, coba minta obat dari rombongan tadi, barangkali mereka bisa mengobati. Akhirnya diutus salah seorang menghadap kepada para sahabat. Lalu ada salah satu sahabat yang angkat tangan. Saya siap, namun dengan syarat, kalau nanti saya bisa menyembuhkan kepala suku kamu, saya minta dikasih sekian. Minta dikasih beberapa ekor kambing. Mereka pun setuju. Akhirnya sahabat ini berangkat. Sahabat ini tidak disebutkan siapa namanya. Dalam hadis itu, Abu Sa'id Al-Khudri hanya menceritakan kejadian, tapi beliau tidak mendetailkan siapa nama sahabat ini. Lalu sang sahabat ini meruqyah kepala suku tersebut dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Dan langsung sembuh. Kemudian mereka pun dikasih beberapa ekor kambing. Namun para sahabat merasa enggan untuk mengkonsumsinya. Dan mereka mengatakan, kami tidak mau makan sampai kita tanya dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya keesokan harinya mereka berangkat pulang ke kota Madinah. Kemudian kejadian ini diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aina tadri annaha ruqyah. Dari mana kau tahu kalau Al-Fatihah adalah ruqyah? Dan ini kemudian jadi dalil bahwa di antara nama dari surat Al-Fatihah adalah surat Ar-Ruqyah. Dan surat ini sangat mujarab ketika digunakan untuk ruqyah, terutama ruqyah karena kesengatan. Sengatan binatang berbisa atau ruqyah karena demam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Al-Fatihah dengan sebutan Ar-Ruqyah. Sebagian ulama memberikan kesimpulan dari hadis ini, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk mengkonsumsi kambing tadi. Sebagian ulama memberikan kesimpulan dari hadis ini, bolehnya minta upah untuk ruqyah, namun dengan akad ju'alah. Bentuknya adalah dengan akad ju'alah. Artinya apa? Kalau ada hasil, boleh diambil. Kalau nggak ada hasil, nggak boleh diambil. Sehingga ruqyah itu kalau nggak sembuh, maka tidak boleh dibayar. Tapi kalau ruqyah sembuh, boleh dibayar. Sehingga ruqyah boleh ada bayaran, namun hanya menggunakan akad ju'alah. Tayyib. Kemudian yang kedua, untuk amal atau tugas dalam ju'alah itu bisa maklum dan bisa majhul. Maklum itu tugasnya jelas. Kamu nanti melakukan seperti ini. Jelas, itu maklum. Kalau majhul, yang penting lihat target. Terserah kamu, gimana caranya, pokoknya yang penting dapat. Itu majhul. Ju'alah boleh, kalau ijarah nggak boleh. Sehingga kalau ijarah harus jelas. Maka ijarah, baik ijarah yang freelancer maupun ijarah yang tetap, harus jelas. Apa tugas yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, li'annaha aqdun jaiz bi khilafil ijarah. Ju'alah itu akad jaiz, sehingga dia lebih luas, artinya lebih longgar. Akad jaiz artinya bisa dibatalkan secara sepihak, berbeda dengan ijarah yang merupakan akad lazim. Selanjutnya beliau mengatakan, wa tajuzu ijaratul aini al muajjarati liman yaqumu maqamahu la bi aktsara minhu dararan. Diperbolehkan menyewakan objek yang sudah disewakan bagi orang yang ingin menggantikannya, la bi aktsara minhu dararan, namun tidak boleh dengan resiko yang lebih besar. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian di bagian akhir beliau mengatakan, wala dhamana fihima biduni ta'addin wala tafritin, dan tidak ada dhaman, tidak ada resiko, nanggung resiko fihima, baik dalam ijarah maupun ja'ala, biduni ta'addin wala tafritin, selama tidak terjadi keteledoran. Wa fil hadis, dalam disebutkan dalam hadis, a'tul ajira ajrahu qabla ayajis ayajifa irqahu. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, a'tul ajira ajrahu, berikan kepada al ajir, ajir kemarin apa, orang yang dijadikan sebagai karyawan atau petugas ijarah. Berikanlah kepada ajir ajrahu, upahnya. Qabla ayyajifa irquhu, sebelum mengering keringatnya. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelum mengering keringatnya artinya disegerakan, ya. Bukan berarti kalau kemudian keringatnya cepat kering dibuat, jangan kering dulu. Tunggu bayaran dulu. Namun maksudnya adalah disegerakan. Rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik. Kita akan bahas dari penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Tadi terkait perbedaan antara ja'ala dan ijarah, dan ini sudah kita selesaikan kemarin. Berikutnya kita akan bahas tentang menyewakan barang yang sudah disewa. Dan status resiko terhadap objek sewa. Objek sewa atau objek jasa adalah hak guna. Ini kata kunci ya. Objek sewa atau objek jasa adalah hak guna. Guna itu bisa nggak dilepaskan? Dilepaskan kepemilikan, bisa. Hak guna bisa dilepaskan kepemilikan. Sebagaimana hak milik bisa dilepaskan. Nah, selama dia bisa dilepaskan, maka berarti dia bisa dipindahkan. Kita ulang ya. Hak guna, selama bisa dilepaskan, berarti bisa dipindahkan. Artinya begini, kita kiaskan dengan masalah jual-beli. A atau penjual satu, ya. Penjual satu, ya. Dia punya barang A. Dijuallah ke penjual dua. Ya. Kemudian penjual dua mau menjualnya ke konsumen. Baik. Mengulang beberapa pelajaran sebelumnya. Kapan penjual dua boleh menjual objek A ke konsumen? Kapan penjual dua boleh menjual objek A ke konsumen? Jawabannya adalah setelah penjual dua memiliki objek A itu dan dia sudah menguasainya. Sehingga objek A dibeli dari penjual satu dipindahkan ke penjual dua. Baru setelah ini objek A dijual ke konsumen. Begini ya. Sehingga kita paham proses normal bahwa seorang penjual boleh menjual barang milik orang lain atau boleh menjual barang yang sebelumnya dimiliki oleh orang lain dengan ketentuan dia harus beli dulu, lalu barang itu dipindahkan ke wilayahnya, baru setelah itu boleh dijual ke konsumen. Paham ini ya? Baik. Berarti jasa juga bisa demikian. Ya. Jasa juga bisa demikian. Penjual jasa. Baik. Dia memiliki sebuah unit jasa. Unit jasa ini seperti A, ya. Penjual jasa satu menjual jasa tersebut, menjual unit jasa kepada penjual jasa dua. Maka unit jasa itu dipindahkan ke sini. Unit jasa. Pindah ke sini ya. Selanjutnya penjual jasa dua menjualnya ke konsumen. Ya. Sehingga ini dipindahkan ke sini. Baik. Sebagaimana dalam praktek jual beli bahwa penjual dua boleh menjual barang yang sebelumnya dimiliki oleh penjual satu dengan ketentuan dia sudah membeli barang itu dan sudah memilikinya atau sudah menguasainya. Maka demikian pula penjual jasa dua diperbolehkan untuk menjual unit jasa yang sebelumnya dimiliki oleh orang lain Dia boleh menjual ke konsumen jika dia sudah membelinya dan sudah menguasainya. Paham insya Allah ini ya? Nah, alhamdulillah. Karena kalau dia sudah menjual sebelum dia memiliki, masuk dalam larangan Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Demikian pula ketika dia menjual sebelum menerima, masuk dalam larangan sabda Nabi SAW, la tabi'hu hatta taqbidho. Jangan kau jual sebelum kau terima. Sehingga harus memiliki dan menerima. Ini insya Allah materi yang sudah berkali-kali kita sampaikan ya. Baik. Anda bisa gantikan kata unit jasa ini untuk bentuk apapun unit jasa. Misalnya apa? Unit jasa sewa mobil, ya. Unit jasa penggunaan mobil. Penjual jasa satu punya mobil, dia sewakan mobil itu. Penjual jasa dua, dia menyewa mobil itu. Dipindahkan ke sini ya. Jasa mobil. Baik. Ini disewa, misalnya selama satu bulan. Disewa selama satu bulan. Lalu, oleh penjual jasa dua, mobil itu disewakan secara ecer ke konsumennya. Ini karena nyewa satu bulan, jadinya ada diskon. Lebih murah. Disewakan secara ecer ke konsumennya. Nah, dia kan banyak punya banyak konsumen tuh. Ada konsumen satu, ada konsumen dua. Jadi, sewakan secara ecer ke konsumen. Dan seterusnya. Ini mengambil misalnya 5 hari. Yang ini mengambil misalnya 6 hari. Ini mengambil X hari. Jadi masing-masing berbeda-beda. Ada konsumen yang lain sekian hari. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Kenapa, Pak? Karena dia sudah menguasai unit jasa itu, penjual jasa dua sudah membeli unit jasa berupa mobil tadi, dan sudah menguasai sehingga boleh dijual ke yang lain. Ini mobil bisa pindah, betul. Bagaimana kalau nggak bisa pindah? Ya sama, sama juga. Misalnya rumah, ya. Rumah dijadikan unit jasanya apa? Ya, untuk ditempati, untuk dimanfaatkan. Lalu di sini dipindahkan, jadilah jasa rumah. Iya. Penjual jasa satu nyewa rumah ini selama 10 tahun. Disewa selama 10 tahun. Langsung bayar di depan 10 tahun. Sudah? Maka sekarang hak guna terhadap rumah itu menjadi milik penjual jasa dua. Serah terimanya bagaimana, Pak? Serah terimanya adalah ketika penjual jasa satu sudah mempersilahkan. Bapak, yang nyewa sebelumnya sudah selesai, sekarang mulai tanggal ini kami sudah persilahkan Bapak untuk memanfaatkan rumah tersebut. Sudah? Misalnya sejak tanggal 1 Januari. Akhirnya oleh penjual jasa dua, jasa rumah ini diberikan ke konsumennya. Jasa rumah disewakan ke mahasiswa. Mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4. Gitu ya. Disewakan ke mahasiswa dengan masa, misalnya ini ada, ini 10 tahun, ini ada 5 tahun, ini 3 tahun, dan seterusnya. Berarti kurang berapa ini? 2 tahun. Nah, kata Imam As-Sa'di, ini boleh selama tidak melebihi dari batas waktu yang menjadi haknya. Kalau melebihi, ya ini pelanggaran. Kalau tidak melebihi, hukumnya diperbolehkan. Nah, dari sini kita bisa bawa kepada beberapa kasus di masyarakat kita, ya. Seperti perusahaan travel. Jadi di sini ada apa? Perusahaan maskapai. Kemudian ada pemilik hotel. Ada transport darat ya. dan aneka pemilik jasa yang lain. Kemudian ini ada perusahaan travel umroh. Lalu di sini jamaah. Jamaah umroh. Begini ya. Masing-masing menyediakan jasa yang berbeda. Pihak maskapai menyediakan jasa transportasi pesawat dari Jakarta atau dari Indonesia sampai ke Saudi. Pihak hotel ya memberikan sewa hotel, transport darat, transport darat. Ya. Biasanya ini langsung ditangani satu orang kan? Jadinya ada istilah jual LA ya, land arrangement, yang itu mencakup hotel, catering, kemudian transport darat, dan seterusnya. Ada orang jual LA, paket umroh LA berapa? Sekian. Tapi kalau maskapai biasanya beda. Kemudian yang di Indonesia juga beda. Pihak travel beli ini semua. Dia beli unit jasa ini, beli unit jasa ini, beli. Setelah dibeli, barulah boleh dijual ke orang lain. Nah, pihak travel sudah membelinya. Selanjutnya pihak travel, karena dia nggak boleh menjual unit jasa hotel kalau dia belum beli. Dia tidak boleh menjual unit jasa tiket pesawat kalau dia belum beli. Sehingga pihak travel harus beli dulu, misalnya dengan DP dulu, tidak harus tunai ya. DP, LEDP, maskapai DP. Selanjutnya, pihak travel menjualnya ke jamaah umroh. Berarti di sini terjadi peralihan unit jasa. Sehingga digabungkan oleh pihak travel dari penyedia, dari banyak provider jasa, lalu kemudian dijadikan sebagai satu unit jasa umroh, jadikan satu unit jasa umroh, ya, satu paket. Nah, ketika sudah jadi paket jasa umroh, lalu dijual ke jamaah. Nah, dijual ke jamaah. Boleh nggak dia ngambil margin? Sangat boleh. Ini dijual ke jamaah. Sehingga ini kulaknya sekian, kulak sekian, kulak sekian. Dia beli perintilan-perintilan kecil-kecil, lalu dijadikan satu paket, harga dinaikin. Dijual ke jamaah umroh. Hukumnya diperbolehkan. Makanya kalau sudah terjadi seperti ini, tidak diperbolehkan bagi pihak travel untuk menaikkan harga ketika sudah deal. Kecuali atas kerelaan pihak jamaah. Sehingga kalau jamaah nggak mau, itu hanya jamaah. Misalnya, pihak travel menjual satu paket jasa umroh harganya 25 juta. Dan di situ dirinci ya. Nanti akan perjalanannya ke sini, ke sini, ke sini. Misalnya mampir dulu ke mana? Ke Papua ya. Travel di Papua. Setelah itu ke mana lagi misalnya? Ke Turki, habis dari Papua ke Turki. Dirinci. Ternyata terjadi kondisi yang mengharuskan kenaikan harga. Dalam arti kalau tetap dibuat harga yang seperti itu, pihak travel rugi. Ya, maka pihak travel tidak boleh minta ke jamaah, kan sudah deal sekian. Ya, resiko Anda ketika di situ ada kenaikan harga. Kecuali jika pihak travel minta, lalu jamaah ridho, silahkan. Baik. Sebagaimana dalam akad istisna boleh ada perubahan harga ketika menuntut hal itu disebabkan karena az-zurufu tari'ah, ada kejadian yang sifatnya insidental, maka demikian pula dalam akad ijarah boleh ada perubahan harga ketika ada zurufu tari'ah, ketika ada kejadian insidental. Baik, ini dibeli pakai dolar biasanya ya, tapi dijual pakai rupiah. Nah, begitu dolar naik atau rupiahnya turun, kemudian ternyata pembayaran atau nilai paket jasa umroh itu kurang. Maka pihak travel tidak boleh memaksa jamaah untuk ngasih, kecuali kalau jamaah ridho melakukan itu. Baik, praktik yang sama juga bisa kita gunakan untuk menjawab tentang outsourcing. Dalam penjualan jasa outsourcing ya, ada perusahaan satu, ini perusahaan dua. Perusahaan satu, dia menghimpun banyak unit jasa. Dari mana? Dari masyarakat. Dari masyarakat. Di masyarakat ini ada banyak potensi. Ada potensi apa saja? Misalnya, ada potensi tenaga bersih-bersih untuk cleaning service. Ada potensi apa lagi? Ada potensi untuk keamanan, security. Ada potensi apa lagi? Ada OB, ada tukang masak, ada dan aneka potensi. Driver dan seterusnya. Lalu dia beli jasa itu. Semua misalnya dibuka lowongan security. Dibutuhkan 10 orang, yang daftar 100, diseleksi ambil 10. Nah, 10 itu kemudian disimpan oleh PT 1. Ya, sekarang Bapak menjadi tenaga kami. Dan mereka sudah deal dengan biayanya. Lalu PT 1 mendelegasikan atas permintaan PT 2, kami butuh security. Nah, akhirnya dijual lah unit jasa itu ke PT 2. Dijuallah ke PT 2. Nah, setelah dijual ke PT 2, lalu PT 2 membayar ke PT 1. Kemudian PT 1 yang bayari ke para tenaga tadi. Boleh nggak dia ngambil margin? Boleh. Baik. Pak, ini apa nggak perbudakan, Pak? La haula wala quwata illa billah. Ini bukan perbudakan ya. Jadi ini tidak menganggap bahasanya masyarakat yang dibeli jasanya tadi dianggap sebagai budak. Tapi statusnya adalah dia mengambil unit jasanya, paket jasanya, kemudian dijual ke orang lain. Sebagaimana ini bisa berlaku untuk mobil, bisa berlaku untuk rumah, unit jasa juga bisa berlaku untuk al-ashkhas, untuk manusia. Sehingga ketika saya sudah beli jasa manusia, lalu jasa itu saya jual lagi ke orang lain, hukumnya diperbolehkan. Dan itulah prinsip dari akad outsourcing. Sehingga diperbolehkan akad outsourcing itu dalam bahasa Arab disebut dengan akdut ta'hid. Akad at-ta'hid. Akad at-ta'hid. Dalam akad at-ta'hid atau akad outsourcing terjadi proses seperti ini dan hukumnya diperbolehkan. Ini aja yang saya geser ya. Akad at-ta'hid. Dan syarat untuk melakukan akad at-ta'hid tadi harus sudah memiliki unit jasa baru boleh dijual ke orang lain. Kalau belum memiliki unit jasa sudah dia jual ke orang lain, sama dengan menjual barang yang tidak dimiliki, hukumnya dilarang. Walhamdulillah. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi domain. Namun kita hapus terlebih dahulu ya. Baik, kita akan bahas dari sisi resiko, tanggung jawab terhadap resiko. Tanggung jawab terhadap resiko. Pernah kita sampaikan ada apa? Dua bentuk akad apa ini? Membawa harta orang lain ya. Ada dua status ketika orang membawa harta orang lain. Yang pertama sebagai iat amanah. Yang kedua sebagai iat domanah. Dan posisi iat amanah maupun domanah ini dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, status akad. Yang kedua adalah urf yang berlaku di masyarakat. Apa perbedaan yang paling mendasar iat amanah dan iat domanah? Pemirsa bisa jawab di kolom chat. Baik. Saya tidak perlu menyebutkan ya. Nah, sekarang akad ijaroh. Dalam akad ijaroh, status pemegang unit jasa itu iat amanah ataukah iat domanah? Misalnya saya sewa mobil atau saya sewa rumah. Saya sewa mobil atau saya sewa rumah. Sekarang kalau ada resiko, siapa yang harus nanggung? Saya sebagai penyewa ataukah pemilik unit tersebut? Kembali ke sini, apakah dia iat amanah ataukah iat domanah? Baik, Imam As-Sa'di tadi mengatakan bahwa dalam akad ijarah maupun akad ju'alah, keduanya adalah yad amanah. Keduanya yad amanah. Jadi statusnya yad amanah. Dalam akad ju'alah maupun dalam akad ijarah atau ju'alah, keduanya adalah yadul amanah. Ini menurut keterangan Imam As-Sa'di. Baik, karena keduanya adalah yadul amanah, maka semua resiko, maka di sini ya, resiko jika karena teledor, maka ditanggung oleh pelaku. Jika karena teledor, ditanggung oleh pelaku. Jika tidak teledor, maka ditanggung oleh pemilik unit. Ini berdasarkan keterangan Imam As-Sa'di. Baik, tapi ini apakah berlaku umum ya? Kalau kita perhatikan, sewa mobil itu resiko ditanggung siapa? Ditanggung siapa? Secara uruf. Semua ditanggung penyewa. Secara uruf, semua ditanggung penyewa. Semua resiko ditanggung penyewa. Kok bisa kayak gitu, Pak? Ya, ini berdasarkan uruf yang berlaku di masyarakat. Di masyarakat kita, urufnya kalau terjadi transaksi sewa mobil, semua resiko ditanggung penyewa. Namanya kecelakaan, itu sengaja atau tidak? Tidak. Kadang kecelakaan itu disebabkan orang lain. Misalnya mobil sudah parkir baik-baik, ternyata kunduran truk. Ya. Kunduran truk, bahasa Indonesia apa? Paham ya pemirsa? Kunduran truk ya. Sudah parkir bagus-bagus, kunduran truk. Penyok mobilnya. Maka secara uruf, loh ini penyewa kan tidak teledor, dia sudah parkir di tempat yang baik. Tapi, ada resiko di luar keteledorannya. Terjadilah kunduran truk. Atau faktor yang lain. Misalnya, terjadi banjir, sehingga mobil itu kentir, hanyut bersama dengan banjir. Nah, model seperti ini, siapa yang nanggung dalam transaksi sewa mobil, semuanya ditanggung oleh penyewa. Kecuali kalau ada kejadian kejadian kahar ya, force majeure. Mungkin banjir tadi lebih cocok di kejadian kahar, kejadian force majeure, sehingga dia tidak ditanggung oleh siapapun, tapi masing-masing menanggung sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Beda dengan rumah. Sewa rumah. Sewa rumah, resiko itu ada dua ya. Resiko karena usia. Resiko karena usia atau karena musibah. Maka ini ditanggung oleh pemilik. Sementara resiko karena pemakaian, karena penggunaan tidak normal, maka ini ditanggung penyewa. Misalnya anaknya suka mainan pintu, ya, hingga pintunya digandoli, ya. Atau apa misalnya, di situ ada barang elektronik, tapi penggunaannya berlebihan, sampai rusak, maka nanti yang menanggung adalah yang menyewa, yang menyanggung pihak penyewa. Sehingga jamaah, wallahu ta'ala alam, pembagian-pembagian seperti ini sebenarnya kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Dan kita mengenali urf karena kita bagian dari masyarakat. Anda kok tahu urfnya kayak gitulah? Saya kan bagian dari masyarakat. Anda bagian dari masyarakat. Sehingga ketika kita menjadi bagian dari masyarakat, ya kita bisa tahu bagaimana bentuk-bentuk akad mereka. Kecuali kalau kita berada di satu masyarakat yang berbeda. Sehingga kita nggak tahu di sini urfnya bagaimana. Nah, kita perlu tanya kepada orang yang sudah lama tinggal di situ. Urf itu apa? Nah, ini dia nggak ngerti urf ya, berarti kita jelaskan dulu. Baru kemudian dia bisa nanti menunjukkan kebiasaan di masyarakat kini untuk akad ini seperti apa. Wallahu ta'ala alam. Tayyip. Selanjutnya kita sambung sejenak terkait masalah hadiah yang diberikan kepada karyawan. Ada sebuah paper yang ditulis oleh Syekh Dr. Khalid Al-Muslih Hafizahullah Ta'ala. Beliau muridnya dan sekaligus menantunya Imam Ibn Utsaimin. Paper itu berjudul Dhabit Hadayal Ummal, batasan hadiah yang diberikan kepada karyawan. Di mana beliau membagi ada sebagian hadiah yang diperbolehkan dan ada hadiah yang dilarang. Kata beliau, ada satu kaidah bahwa hukum asal hadiah yang diberikan kepada karyawan adalah terlarang. Hukum asal hadiah yang diberikan kepada karyawan adalah terlarang. Beliau mengatakan, al-aslu, hukum asal dalam masalah hadiah adalah yang diberikan kepada para karyawan, hukumnya adalah dilarang. Sehingga kata beliau, annahu fi halil ishtibah, fi tawafuri dhuwabitil ibaha, fa innahu yajibur ruju'u ilal aslil khas fi hadayal ummal wal muwaddaf. Ketika terjadi kerancuan, ini kira-kira boleh ataukah tidak, dan nggak jelas, ya. Maka harus dikembalikan kepada hukum asal secara khusus dalam masalah hadiah, yaitu hukumnya al-man'u wa tahrim, hukumnya dilarang dan haram. Li'annal yakina la yazulu bisyak, karena yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi pada intinya, hidayah yang diberikan kepada karyawan, hukum asalnya adalah dilarang, kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu ada batasan-batasannya yang harus dipenuhi. Sekarang apa saja yang dikecualikan yang ada batasannya? Pertama, hadiah yang diberikan kepada karyawan bukan karena status jabatannya atau posisinya sebagai karyawan. Hukumnya boleh. Contohnya gimana? Saya punya tetangga PNS. Yang PNS ini, misalnya beliau bekerja di dinas tertentu, dinas X. Dan saya tidak pernah memiliki hubungan dengan dinas X. Ya, PNS, tetangga saya bekerja di dinas X dan saya tidak punya hubungan dengan dinas X. Boleh nggak saya ngasih hadiah ke tetangga PNS ini? Jawabannya boleh, karena saya memberikan hadiah ini tujuannya bukan dalam rangka tidak ada kaitannya dengan masalah kedinasan, tidak ada kaitannya dengan status beliau sebagai PNS, namun tujuannya adalah ya karena kita tetangga. Beliau mengatakan al-matlabul awal, poin pertama. Kullu hadiyatin limuwadhafin laysa lilwadhifati atharun fi husuliha fahiya ja'izah. Semua hadiah yang diberikan kepada karyawan atau pegawai yang tidak ada kaitannya dengan status dia sebagai karyawan, fahiya ja'izatun, hukumnya boleh. Dan batasan ini disimpulkan dari makna sebuah hadis, yaitu hadis Ibnu Lutbiyah. Ketika Ibnu Lutbiyah mendapatkan hadiah disebabkan statusnya sebagai amil, maka Nabi SAW mengatakan, beliau marah, kenapa kau terima hadiah ini? Dan beliau ambil hadiah itu, lalu beliau letakkan di Baitul Mal. Kemudian beliau mengatakan, fahala jalasa fi baiti abihi au baiti ummi, fayandur ayuhda lahu amla. Walladhi nafsi biyadih, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an illa ja'a bihi yawmal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi. Nabi SAW mengatakan, coba dia duduk di rumah orang tuanya, di rumah bapak ibunya. Ada enggak? Sekarang tunggu, ada enggak yang ngasih hadiah? In kana shadiqan, kalau dia jujur, ini adalah hadiah untuknya. Bukan karena jabatannya. Coba dia duduk di rumah bapak, di rumah ibunya. Kalau ada yang ngasih hadiah, berarti itu hadiah karena statusnya sebagai tetangga atau statusnya sebagai kerabat dan seterusnya. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak ada satupun di antara kalian yang mengambil hadiah seperti ini. Hadiah karena layanan. Illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi. Kecuali akan dia bawa kelak di hari kiamat, dia gendong di atas punggungnya. Sehingga yang pernah menerima hadiah salak ya, saat penerimaan siswa baru, maka nanti dia gendong salak di hari kiamat. Yang pernah menerima hadiah apalagi ya, yang pernah menerima hadiah rumah, nanti dia akan gendong rumah itu di hari kiamat. Ya. Ada orang yang bekerja di bagian perizinan. Karena di dunia pemerintahan itu kan berbeda-beda. Ya. Ada yang sangat basah, ada yang becek, ada yang basah sekali, kan gitu ya. Ada yang kering, tergantung dia di bagian mana. Dia berada di bagian perizinan. Perizinan untuk bagian yang paling vital, yang dibutuhkan oleh banyak pengusaha. Contohnya apa, Pak? Ya, wallahu a'lam ya. Nanti Anda bisa mengukur sendiri. Sehingga ada banyak pengusaha mengajukan izin, ini mengajukan izin, mengajukan izin. Pintunya hanya di satu orang yang ketika beliau tanda tangan, beres. Akhirnya gimana? Ketika beliau didatangi oleh para pengusaha, beliau cuma menyampaikan, saya sedang punya keinginan, ya, sedang bangun rumah. Nah, akhirnya para pengusaha sudah paham pakai kode itu. Ya. Yang ini ngasih semen, yang ini ngasih pasir, yang ini ngasih besi, yang ini ngasih. Bangun, terbangunlah sebuah rumah tanpa sepeser pun keluar dana dari uang pribadi, tapi hadiah dari para pengusaha tadi. Nabi SAW mengatakan, ketika orang ini menerima, maka akan dia pikul kelak di hari kiamat. Dipikul itu Pak, Masya Allah ya. Mikul semen di hari kiamat. Oh, mikul semen di dunia aja nggak kuat. Mikul besi, Masya Allah. Mikul pasir. Waliyadzubillah, maka jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Baik, tapi kalau beliau dikasih hadiah oleh kerabatnya, oleh temannya, oleh apa tetangganya, karena statusnya sebagai tetangga. Ya. Misalnya kita bertetangga dengan orang yang bekerja di bagian perizinan. Lalu saat kita akikoh, kemudian kita ngasih dia akikoh. Kita ngasih dia apa misalnya makanan. Pak, ini ada syukuran di rumah saya. Ini apa berkat syukuran. Berkat tahu ya, berkat. Makanan kotak karena syukuran. Nasi kotak syukuran. Lalu beliau terima karena sebagai tetangga. Boleh, silahkan. Baik. Di sekitar saya ada orang yang berposisi sebagai A, berposisi sebagai B. Kemudian biasa kita ngasih hadiah. Dan itu tidak dilarang karena tidak ada kaitannya dengan statusnya sebagai pejabat. Al-matlabu tsani, yang kedua, kullu hadiyatin limuwadhdhafin tu'adhdhinu fiha jihatul wadhifah fahiya jaizah. Semua hadiah yang diberikan kepada karyawan dan itu diizinkan secara undang-undang untuk ASN dan diizinkan oleh pemilik untuk karyawan swasta, fahiya jaizatun, hukumnya boleh. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Qais bin Abi Hazim, dari Adi bin Amirah Al-Kindi. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu minkum 'ala amalin, fakatamna makhitan fama fauqahu, kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Siapa yang aku tugaskan? Siapa di antara kalian yang aku tugaskan? Aku beri tugas. Berarti dia statusnya sebagai pejabat. Lalu dia menyembunyikan sebuah jarum atau yang lebih kecil dari jarum. Sehingga dia misalnya dikasih hadiah oleh masyarakat sebuah jarum atau bahkan yang lebih murah dari jarum. Karena gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maka ini termasuk gulul yang akan dia pikul kelak di hari kiamat. Ya, mikul jarum mungkin ringan. Tapi ini sifatnya pengandaian. Andai pun dia itu sebenarnya dapat keuntungan berupa jarum. Tapi nggak dilaporkan ke negara, maka nanti akan dia pikul di hari kiamat. Dan biasanya yang namanya hadiah itu nggak mungkin dilaporkan. Nggak mungkin dilaporkan ke negara. Ada klien memberikan ini, ada klien memberikan ini. Nggak mungkin dilaporkan ke negara. Nabi SAW mengatakan, jika itu tidak dilaporkan ke negara, karena gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maka statusnya adalah gulul yang akan dia pikul di hari kiamat. Faqama ilaihi rajulun aswad minal ansar ka'anni anduru ilaihi. Kata Adi bin Amirah, lalu berdirilah salah seorang ansar. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, iqbil anni amalaka. Qala wa malaka. Qala sami'tu taqulu kada wa kada. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa ana aqulu al'an man ista'malnahu minkum 'ala amalin falyaji' biqalilihi wa katsirihi fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya 'anhu intaha wa ma nuhiya 'anhu intaha. Ya Rasulullah, saya akan terima tugas ini tapi dengan berat. Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang terjadi dengan kamu? Anda menyampaikan seperti ini. Padahal ada kejadian kayak gini. Lalu Nabi SAW menyampaikan. Sekarang saya katakan. Siapa yang aku beri tugas, lalu dia membawa sesuatu dari masyarakat. baik banyak maupun sedikit. Pema utia minhu, silakan laporkan ke negara dan apa yang dikasih silakan ambil. Wa ma nuhiya anhu intaha, dan apa yang enggak dikasih jangan ambil. Sehingga ketika ada pejabat, dia dikasih hadiah oleh masyarakat setelah memberikan layanan, maka dilaporkan dulu ke atasan. Setelah dilaporkan ke atasan, ke yang berwenang, kemudian yang berwenang itu ngasih. Sekarang Bapak ambil yang ini untuk negara. Silahkan. Baik. Nah, ke atasan itu siapa? Kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sebagai pemimpin negara. Nah, sekarang negara itu tidak dimiliki oleh satu orang. Karena semua yang berada di negara kita, statusnya adalah orang yang mendapatkan amanah. Sehingga siapa yang tertinggi, kata masyarakat, sebagaimana yang sering kita dengar, ini adalah negara hukum. Yang tertinggi adalah hukum yang berlaku. Berarti kejadian atau proses ini harus diatur oleh undang-undang. Sehingga sebatas mana misalnya PNS A boleh menerima, boleh tidak menerima, harus ada diatur oleh undang-undang. Baik. Beda dengan karyawan swasta. Kalau karyawan swasta, maka wewenang tertinggi ada pada pemilik, owner. Atau yang mendapatkan izin resmi dari owner. Kata Ibnu Battal dalam syarah Bukhari, kan hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Ibnu Battal, wa fi hadithi Ibnu Lutbiyah, anna hadayal ummal yajibu an tuja'ala fi baitil mal, wa annahu laysa lahu minha syai'un illa ayyasta'dinul imama fi dhalika. Dalam kejadian hadis Ibnu Lutbiyah, menunjukkan bahwasanya hadiah yang diberikan kepada pejabat, wajib untuk distorkan ke baitul mal, sehingga jadi kas negara, dan mereka tidak boleh mengambil sedikit pun kecuali mendapatkan izin dari imam. Nah. Selanjutnya, dalil yang lain adalah hadis dari Mu'ad bin Jabal. Ketika beliau diutus ke Yaman, Mu'ad dikasih izin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, la tusibanna syai'an bighairi idni fa innahu ghulul. Jangan kau ambil hadiah sepeser pun tanpa izinku, karena itu adalah ghulul. Dan Mu'ad ketika itu diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sebagian, karena Mu'ad tidak digaji oleh negara. Maka gajimu adalah barangkali ada pemberian, silahkan kamu terima, ambil sekian dan sisanya diberikan kepada negara. Disebutkan dalam riwayat Hakim bahwa setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad masih berada di Yaman, lalu beliau balik. Dan ketika itu beliau mendapatkan beberapa budak. Beberapa orang budak, lalu ketemu Umar di kota Mekah. Yaman di selatan, utaranya Mekah, utaranya lagi Madinah. Kemudian ketemu Umar, lalu ditanya, "Ma haula?" Apa ini? Faqala, kata Mu'ad, haulai ahduli, haulai li Abi Bakr. Budak-budak ini sebagian milik saya, dihadiahi oleh orang-orang Yaman kepada saya, dan sebagian milik Abu Bakar. Maksudnya adalah milik negara. Faqala lahu Umar. Lalu Umar mengatakan, inni arolaka anta'tiyabihi Abu Bakri. Menurutku kamu harus datangi Abu Bakar. Akhirnya dilaporkan kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengatakan, fa inna qad salimna laka hadiyatak. Aku telah menerima hadiahmu. Sehingga dalam hal ini, hadiah, jika mendapatkan izin, karyawan mendapatkan izin dari pihak pemilik, nanti silakan diterima, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sehingga misalnya ada perusahaan yang ngasih izin kepada para karyawan, ya, Bapak Ibu, kalau nanti melayani klien, kemudian mereka ngasih tips, ngasih sesuatu, kalau mau diterima silahkan, sudah kami izinkan. Jika sudah mendapatkan izin seperti itu, hukumnya boleh. Tapi kalau belum dapat izin, wajib ditolak. Jika nggak bisa ditolak, wajib dilaporkan. Dan itu menjadi hak perusahaan. Selanjutnya terserah perusahaan apakah perusahaan mau mengembalikan ke orang ini ataukah diambil pribadi oleh perusahaan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, volume televisinya bisa dikecilkan, Ibu. Dikecilkan ya, Bu. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini mau nanya, boleh Ustaz langsung? Silahkan, Anda sudah terhubung. Oke, sekarang ya? Itu Ustaz masih ceramah? Ibu tidak melihat televisi, ya jangan melihat televisi ya, bisa disampaikan langsung. Nanti jawabannya karena ada delay. Oh gitu, iya Ustaz saya mau nanya. Kan ini saya jual emas ya Tat ya. Saya jual emas dan saya punya karyawan yang di rumah. Saya juga posisinya di rumah, terus ada admin di rumah gitu. Nah ketika ada orang yang mau membeli emas dari luar kota, terus mereka pesan emasnya itu ke si admin, pesannya ke admin, terus nanti admin akan membuat catatan pesanannya si pembeli. Kemudian pembeli mentransfer uang ke rekeningnya admin. Nah, setelah mentransfer ke rekening admin, admin menyiapkan barang-barang yang dipesankan oleh pembeli. Kemudian setelah disiapkan, saya memberikan emas tersebut kepada admin saya, kemudian admin saya mentransfer uang ke saya gitu, di uang yang sama gitu. Jadi saya menyerahkan emas saya dan si admin mentransfer uang ke rekening saya dari atas transferan dari pembeli tersebut. Itu hukumnya gimana? Baik. Jadi itu. Nanti kalau sudah saya sudah menyerahkan emasnya ke admin, nanti admin langsung packing, admin yang packing terus nanti kemudian dikirim ke para pembeli yang menitipkan tadi itu apa uangnya ke admin tadi, ke admin saya. Baik. Terus yang kedua gini, ada juga pembeli luar kota itu nitip ke suami saya gitu, Pak tolong belikan emas di apa Bu Onik ya saya gitu. Terus oke nanti saya wakilkan ya Bu gitu kata suami saya kepada para pembeli yang di luar kota. Itu gimana hukumnya? Terus yang ketiga gini. Saya kan kulaan emas di Jakarta, Pak Ustaz. Saya kulaan emas di Jakarta. Terus di sana saya ada teman yang mengambil emas tersebut. Jadi begitu teman saya sudah di perusahaan emas tersebut yang di Jakarta itu, dia sudah standby, terus dia sudah pegang emasnya pesanan saya. Kemudian saya mentransfer uang ke perusahaan itu, uang ke perusahaannya langsung. Itu gimana? Itu. Paham, Ustaz? Baik. Sudah kami catat, Ibu. Sekarang nggih. Ibu. Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Untuk jawaban yang pertama, bagaimana dengan skema akad jual beli emas seperti yang tadi diceritakan oleh penanya? Jawabannya adalah riba nasi'ah. Sehingga praktek ini segera dihentikan, karena ini adalah praktek riba nasi'ah. Kenapa ini praktek riba nasi'ah? Karena terjadi transaksi emas dengan uang namun tidak tunai. Loh itu kan melalui admin. Admin itu adalah wakil dari ibu. Sehingga ibu mempekerjakan admin, status admin sebagai apa? Ya, sebagai bagian dari toko. Sehingga ibu, kemudian karyawan, admin, itu jadi satu. Satu pihak. Pihak pertama. Pihak yang kedua adalah konsumen. Pihak yang kedua adalah konsumen. Ketika konsumen beli, dia transfer ke admin, maka itu sama dengan transfer ke diri Anda sendiri. Karena Anda dan admin ini dianggap satu badan, satu pihak. Mengingat posisi admin adalah karyawan Anda. Apa fungsinya admin dijadikan sebagai karyawan kalau dia bukan wakil? Nggak ada fungsinya. Sehingga yang namanya admin, ketika dia dijadikan sebagai karyawan dari ibu, berarti dia adalah wakil bagi ibu untuk melakukan transaksi. Karena wakil, maka status wakil, ini ibu, ini admin, dan dia sebagai wakil, maka ini jadi satu. Karena wakil itu statusnya sama dengan yang mewakilkan. Al-wakilu bimanzilatil muwakil. Wakil itu sama seperti yang mewakilkan. Sehingga jadi satu. Sudah? Terus solusinya bagaimana agar menjadi boleh? Ya. Kalau praktek seperti yang tadi ibu sampaikan, ini nggak boleh. Riba nasi'ah, bahaya ini. Segera dihentikan yang kayak gini. Sehingga pemesanan-pemesanan hari ini, kalau sudah ada yang transfer ke admin, tapi emas belum dikirim, segera dikembalikan saja transferannya. Ya. Dan dibatalkan dulu, dibenerin dulu sekarang akadnya. Caranya gimana biar akadnya boleh? Caranya adalah konsumen mewakilkan ke orang lain selain admin ibu, selain karyawan ibu, orang lain pokoknya. Siapa Pak? Ya terserah Anda bisa nunjuk siapa misalnya. Kalau lewat suami saya boleh nggak? Lewat suami. Kalau pakai pendekatan madhab syafi'iyah boleh. Karena ibu boleh bertransaksi dengan suami ibu. Ya, dianggap dua pihak yang berbeda. Sehingga konsumen yang dari luar kota, jika mau beli emas, silahkan menghubungi suami. Kalau pakai pendekatan syafi'iyah. Sehingga nanti konsumen transfer ke suami, lalu suami ngambil uang itu, kemudian bertransaksi dengan ibu atau dengan admin, terserah. Jual beli emas, bayar uang, ada emas. Terus emas ini dikirim. Nah, nanti yang ngurusi pengiriman, mau admin, mau suami ibu, bebas. Karena tidak ada ketentuan yang ngurusi pengiriman harus wakil. Boleh juga orang lain. Dipahami insya Allah ya. Kalau bukan suami gimana? Nanti suami jadi repot kan melayani banyak orang. Sehingga malah yang kerja suami bukan admin. Kalau bukan suami, maka Anda tunjuk orang lain yang bukan karyawan Anda. Tunjuk orang lain yang bukan karyawan Anda, misalnya teman Anda yang ada di kota itu. Nanti kerjasama dalam arti begini, minta bantuan ya, kalau nanti ada konsumen yang datang dari luar kota, tolong dilayani. Nanti nomormu akan kami share keluar. Padahal dia bukan penjual emas, tapi dia penyedia jasa wakil untuk membelikan emas. Konsumen dari luar menghubungi orang ini, transfer ke teman Anda ini. Selanjutnya setelah transfer, dia sebagai wakil dari konsumen Anda. Ya, wakil tapi kenalannya hanya lewat telepon. Cepat sekali ya. Setelah jadi wakil, dia nerima transfer. Nanti konsumen saya nggak percaya. Ya itu terserah mereka. Ya Anda bisa meyakinkan, ini insya Allah orang kepercayaan kami. Tapi bukan karyawan. Sehingga dia tidak dijadikan sebagai wakil. Kemudian konsumen menunjuk orang ini sebagai wakilnya, transfer uang ke orang ini. Lalu beliau yang bawa duit tadi datang ke admin Anda, terus dilakukan transaksi. Setelah selesai transaksi, uang dibayarkan, emas diterima. Nah, selanjutnya emas dikirim. Mau yang ngirim wakil ini atau admin, bebas. Wallahu a'lam. Kalau titip ke suami, insya Allah tidak ada masalah, karena posisi suami di sini terhitung sebagai orang yang berbeda. Suami Anda kan bukan karyawan Anda ya. Sehingga terhitung sebagai orang yang berbeda. Asal uangnya ditransfer ke suami, lalu suami nanti ngambil uang itu kemudian dipakai untuk ngambil emas. Nah, untuk kasus yang ketiga, Anda ketika kulak emas ke Jakarta itu sudah bagus ya. Namun kami sarankan uangnya ditransfer ke teman Anda. Wah, nanti beresiko, Pak. Ya, itulah konsekuensinya. Jual beli emas itu harus tunai. Sehingga uang ditransfer ke teman Anda. Nanti teman Anda yang bawa uang itu bisa dengan tunai, bisa dengan menggunakan kartu dia. Sehingga sama-sama tunai. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan ini, Ustaz. Gini, Ustaz. Saya kan punya usaha, buka usaha mesin bobot itu, Ustaz. Jadi, kan tiap bulannya itu tidak tentu hasilnya itu. Kalau tiap tahunnya itu juga tidak tentu, Ustaz. Apakah ini mengeluarkan zakat mal utama mana dengan mensedekahkan kepada fakir miskin tiap bulan itu, Ustaz? Baik. Mohon solusinya, Ustaz. Baik. Teman Anda mendengarkan kajian ini? Ya. Apakah teman Anda mendengarkan kajian ini? Belum, masih ini. Nanti tak sampaikan nanti. Baik. Sama Anda, Ustaz. Semoga tidak ada perubahan ya dari apa yang kami sampaikan ya. Insya Allah. Baik. Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebuah usaha yang sifatnya jasa, tadi usaha bubut ya, sifatnya jasa, maka yang dizakati itu bukan unit jasa. Ada sebuah perusahaan jasa yang dia punya banyak alat, mesin A, mesin B, mesin C, dan seterusnya. Total alat itu, kalau dinilai pakai rupiah, bisa miliaran. Tapi ini semuanya tidak dizakati. Kenapa? Ini bukan barang dagangan. Ini mesin digunakan untuk unit jasa, bukan dijual belikan. Kemudian, apa yang dizakati? Yang dizakati adalah hasilnya. Dia dapat duit, itu yang dizakati. Teknisnya gimana? Sama sebagaimana teknis zakat mal yang lain. Dikumpulkan sampai mencapai nisab. Sehingga yang dizakati adalah tabungan dari hasil unit usaha tadi. Setelah mencapai nisab, lalu dizakati. Nah, sekarang pertimbangannya, mana yang lebih baik, zakat atau sedekah? Dua-duanya tidak bisa kita bandingkan. Karena yang satu sunnah, yang satu wajib. Zakat itu untuk yang tersisa. Sehingga pada asalnya, orang ketika bayar zakat itu bukan karena rencana. Bukan karena rencana. Saya tahun depan berencana akan zakat. Sekarang saya akan kumpulkan. Biar harta saya jadi satu nisab. Bukan seperti itu ya. Silakan Anda pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Mau disedekahkan, silahkan. Mau diwakafkan, silahkan. Infak untuk masjid, silahkan. Bebas. Sudah? Sehingga bebas untuk melakukan aktivitas apapun terhadap hartanya. Kok masih ada sisa? Kesimpan. Nah, simpanan ini kalau sudah mencapai satu nisab, berarti sudah kena zakat, tunggu dalam waktu satu tahun, dikeluarkan zakatnya. Sehingga tidak harus ada rencana. Karena itu, mana yang lebih baik, kalau mengingat misalnya, ini ada banyak orang yang butuh, orang fakir miskin yang butuh, silakan Anda keluarkan. Anda keluarkan untuk sedekah, menutupi kebutuhan mereka, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala, dan menerimanya sebagai amal soleh. Nanti kalau masih ada sisa, dan sisanya itu sampai satu nisab, baru dikeluarkan zakat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Semoga Ustaz Amin beserta tim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Walaka bimitsli. Bagaimana cara bertaubat ketika dulu orang tua wali pernah menyogok supaya anaknya bisa masuk sekolah tertentu, sedangkan orang tua wali murid tersebut sudah meninggal? Baik. Sudah meninggal berarti pelaku, kita mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mengampuni. Dan semua orang yang pernah melakukan perbuatan dosa, lalu beliau sudah meninggal dunia, sementara kita tidak tahu apakah beliau sudah bertobat ataukah belum. Orang kalau nggak punya ilmu, dia nggak tahu salah, padahal dia pernah bersalah, maka nggak mungkin dia bertobat. Gitu kan? Sehingga misalnya, ada orang tua yang pernah praktek riba. Sampai beliau wafat, belum tahu, belum punya ilmu. Atau sudah pernah dengar tapi kurang perhatian. Dan itu banyak di masyarakat. Lalu gimana akan bertobat wong dia nggak ngerti? Dan nggak ada perasaan bersalah. Maka kita yang masih hidup, perbanyak memohonkan ampun untuk beliau, memohonkan ampun kepada Allah untuk beliau. Ya Allah, ampunilah kesalahan beliau, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Sehingga kita mohon agar beliau diampuni oleh Allah, karena selama hidupnya beliau tidak punya perhatian dalam masalah ini, sehingga enggak pernah bertobat dalam masalah ini. Ya. Kalau itu bernilai sebagai dosa, bisa jadi dosa yang dibawa mati. Waliyadzubillah. Ya. Sehingga tugas bagi yang hidup, terutama anak dan keturunannya, mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni beliau. Kemudian, karena ini sudah terlanjur dan itu kesalahan di masa silam, maka bagi anaknya bagaimana? Karena sudah sekolah di situ. Ya, silakan dilanjutkan, tidak perlu untuk keluar, diselesaikan, dan belajar dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dari ilmunya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.